Ini adalah istifham dalam rangka untuk mentakid sesuatu, karena Allah tidak mungkin mengungkapkan pertanyaan dalam rangka untuk mencari kepahaman. Oleh karena itu, kalau Allah menggunakan kalimat istifham, contoh, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, ini bukan berarti Allah nanyai, sama enggak? Bukan mentakjub orang ngerti sama orang gak ngerti, itu enggak sama. وَمَنْ أَكْثَرُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, siapa orang yang paling baik dibanding orang yang mengajak ke jalan Allah? Tidak ada ucapan paling baik. Oleh karena itu, hadirin sekalian, dakwah merupakan kewajiban semua umat Islam. Makanya Allah katakan, "Waltakum minkum," ini surat Al-Imran juga, "Waltakum minkum ummatun." Apakah kita tidak termasuk umat? Nah, antum termasuk umat? Umat manusia itu umat Darwin. Manusia. Berarti mas, "Waltakum minkum ummatun yada'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Allah mengatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Aku dan orang yang mengikuti aku. Saya tanya sama antum semua, antum enggak pengin jadi pengikutnya Rasulullah? Ciri pengikut Rasulullah selalu mengedepankan hidupnya untuk dakwah. "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Kalau kita mengaku umatnya Nabi Muhammad dan muttabi', tidak mungkin kalau tidak berdakwah. Antum lihat ayat "Kuntum khairu ummatin waltakum minkum ummah," dan yang terakhir tadi, "Qul hadhihi sabili," wajib saya sama antum. Cuman dakwah yang sifatnya mimbar mengarahkan umat, itulah yang khusus tidak semua orang. "Waltakum minkum," makanya di sini di antara ahli tafsir mengatakan min itu min tab'id atau minul jil. "Waltakum minkum ummah," ada yang mengatakan min al jins, berarti kalian ini jenis umat yang berdakwah. Min di sini sebagai, kalau memang min maknanya sebagian, berarti orang-orang kalangan tertentu yang memegang mimbar fatwa, otoritas fatwa, memang tak semua orang sahih. Tapi aku berusaha sama orang tua aku di rumah, minimal melihat anak makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, aku tegur. Istri gak pakai jilbab, aku tegur. Masa saya gak punya hak untuk berdakwah? Terus istilah itu penajam, waktu itu urusan Ustaz, gimana? Nunggu Ustaz datang baru tidak bisa. Tentu, apa? Ustaz akan ke rumah antum sopoh itu, sudah sejak dayus, antum gak? Ada anak-anak Ustaz. Itu, apa itu dayus? Nanti wadus. Dayus itu akhirnya waktus, karena sama-sama enggak punya kiroh. Oleh karena itu, dakwah merupakan suatu kewajiban semua. "Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu bilam wa amilu salihati," mengamalkan ilmu, "wa tawasaw bil haqq, mendakwahkan ilmu, wa tawasau bis sabr, bersiku di dalam mendakwahkan ilmu. Sebab makanya balighu anni walau ayat falyuballighu syahidul ghaib, hendaknya yang datang menyampaikan yang tidak datang. Semua ini mendorong kita untuk dakwah. Apalagi Rasulullah mengatakan nadzarallahu imra'an sami'a maqalati fa wa'aha fa addaha kama sami'aha fa rubba muballighin aw'a min sami'in. Semoga Allah menjadikan wajah seorang berseri yang telah menyampaikan, yang telah mendengarkan satu kalimat dariku lalu dihafal kemudian disampaikan persis seperti yang dia dengar. Berapa banyak orang yang disampaikan lebih paham dari yang menyampaikan. Oh, itu. Oleh karena itu, ada kesalahan Islam tidak mungkin nyampe ke Indonesia kalau tidak ada da'i. Nah, insyaAllah di Amar Ma'ruf kita akan bahas bersikap adil terhadap ajaran luhur wali songo. Nah, insyaAllah buka puasa insyaAllah kita bahas ya. Dari kasus ternyata hadirin sekalian Islam itu sudah masuk ke Indonesia itu abad 1. Bahkan orang Arab, kadang India, kadang Persia, itu sudah datang jauh sebelum Islam datang, sebelum Nabi Muhammad diutus ke Indonesia. Dalilnya untuk melihat bagaimana orang Arab yang rihlat asyidai wassayid, ya, pada waktu musim panas, musim dingin ke Yaman, karena di sana panas, kalau ke sana musim adem jadi enak. Pada waktu musim panas ke Syam, karena di sana dingin. Di sana ketika musim panas tidak terlalu adem. Dan kalau kita lihat sejak zaman Sriwijaya, kemudian Mataram, terutama Sriwijaya yang telah paling terkenal kekuatan maritimnya, itu sudah melakukan lawatan dagang ke Afrika. Bahkan orang Indonesia sudah lama ada di Madagaskar. Bahkan saya mendapatkan cerita dari salah seorang yang majikan konsulat di daerah Afrika, itu ada tokoh Afrika turunan Indonesia. Dan ternyata dengan sekalian kapur yang digunakan untuk perlengkapan jenazah sejak zaman Fir'aun sudah dikenal, kapur Barus yang paling bagus adalah daerah Barus, yaitu Sumatera yang sekarang namanya Medan. Sampai orang mengenal kapur Barus. Itu sudah dikirimkan ke sana. Berarti Nabi Muhammad sudah pernah merasakan kapur Barusnya orang Sumatera. Kirim ke sana. Karena daerah yang paling terkenal adalah Lamuri, Aceh, Perlak. Dan yang pertama kali Islam masuk ke Perlak, kemudian Lamuri, kemudian Barus, kemudian setelah itu Malaka, baru masuk ke Indonesia. Bahkan di daerah Leran itu sudah ada makam salah seorang perempuan muslimah namanya Fatimah binti Maimun, itu tertera tahun 475 Hijriah. Berarti Indonesia itu sudah disapa oleh pedagang-pedagang Arab, Gujarat, India, karena sudah lama. Nah ini nanti di dalam sejarah masuknya Islam di Indonesia kita sampaikan lengkap. Tunggu keluar CD-nya. Kemarin kita sampaikan tablik di Gunung Hajar. Allah. Bahkan nanti bagaimana masuk ke Jawa, hubungannya dengan kerajaan Jawa, ya, itu ada waktu tersendiri. Oke. Hari ini kalian, dakwah merupakan suatu kerjaan yang mulia. Man da'a ila huda kana lahu mithla ajri man tabi'ahu la yanqusu min ujurihi syai'an. Siapa yang mengajak kepada hidayah, dia akan mendapatkan pahala persis orang yang mengikutinya. Subhanallah. Makanya dalam kalian, kenapa Rasulullah itu orang yang paling mulia dan paling tertinggi, gak ada yang mengguni, karena pertama kali yang mengenalkan Islam satu-satunya manusia di muka bumi adalah Rasulullah, dan yang mendapatkan hidayah itu semua nasib pahala ke Rasulullah. Makanya Rasul orang yang paling utama, gak ada yang banding. Wa ana awwalul muslimin. Makanya Rasul mengatakan wa ana awwalul muslimin. Kalau kita wa ana minal muslimin. Dan hadirin sekalian, antum lihat bagaimana para sahabat setelah mendapatkan materi bahkan hanya sekali langsung dakwah ke umatnya. Tahu dari Abdul Qais, Abu Dzar Al-Ghifari yang baru mendapatkan Islam dari Rasulullah langsung disuruh dakwah. Bahkan Mu'adz bin Jabal disuruh dakwah ke Yaman oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita lihat sirah para sahabat dan tabi'in, semuanya mengedepankan dakwah. Bahkan hadirin sekalian, jumlah sahabat ketika Rasulullah wafat kurang lebih 120 ribu yang meninggal, yang wafat di Madinah hanya sekian ribu, 50 ribu, sisanya kemana? Keluar. Berarti di sini mereka menyebarkan dakwah ke seluruh dunia. Bagaimana untuk melihat Qutaifah Ibnul Yaman sampai Azerbaijan pada zaman pemerintahannya Utsman bin Affan yang mengusulkan untuk menyatukan mushaf itu. Bagaimana disinyalir Sa'ad bin Abi Waqqas sampai ke China. Bagaimana sekarang ada suatu gunung namanya Jabal Tar, Jabal Tariq yang ada di Asbania, dan antum lihat perluasan dakwah Islam dan wilayah Islam. Bahkan hadirin sekalian, Islam yang mendominasi Indonesia ini tidak lepas dari semua itu. Makanya sungguh aneh kalau sekarang kita menjadi pengikut Rasul malas dakwah, pengikut Rasul malas menyampaikan Islam. Mati mas kalau begini Islam. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau memang seperti itu, apa yang kita dakwahkan? Yang kita dakwahkan adalah udkhulu fis-silmi kafah. Memasukkan orang Islam, orang non-Muslim ke Islam, kafir ke Islam, itu merupakan proses dakwah juga. Tapi memasukkan orang Islam ke dalam Islam, ini juga merupakan tugas. Dan bahkan sekarang ini hampir dakwah-dakwah kita mengislamkan orang Islam, mengembalikan mereka kepada lingkaran Islam, ajaran yang murni, sahih. Kalau kita lihat, antum perhatikan bagaimana mereka di antara kaum muslimin Islamnya ini hanya tinggal 10%, ada yang 30%, ada yang 50%, dan alhamdulillah ada yang 70 dan ada yang 80. Ini semua proses dakwah. Bahkan hadirin sekalian, kata Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar, walaupun kita sendirian tetap harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Alasan beliau mengutarakan satu ayat, innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa manusia itu selalu merintah pada keburukan, minimal mendakwai dirinya atau sekitarnya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Sehingga dari sekalian, kalau kita lihat Rasul itu mendakwai seluruh level masyarakat ke Islam. Musyrikin didakwai, al-Yahud didakwai, an-Nasara didakwai, Majusi didakwai, mereka-mereka yang musyrik pun didakwai, yang perempuan, yang anak kecil, semuanya tersentuh dakwahnya Rasulullah. Harusnya dakwah kita juga seperti itu. Ada level mahasiswa, kaum pelajar, ada level pegawai karyawan, ada level mereka-mereka yang pimpinan disentuh semua oleh Rasulullah. Tentu perhatikan saja bagaimana ketika Allah menegur Rasulullah, abasa wa tawalla. Bukankah Rasulullah ketika itu didatangi sekaligus ada yang level pimpinan tokoh, yang datang ada level orang biasa. Akhirnya Rasul nampaknya lebih memperhatikan mereka yang tokoh, dan itu positive thinking berangkatnya. Apa? Kalau kena pimpinannya, tokohnya, harapannya Rasulullah, pengikutnya, umatnya kena. Tapi Allah tegur, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra. Apa manistahna fa'anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazakka. Muhammad ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialog yang sangat beradab dan nafi untuk menegur hambanya yang mulia, yaitu Rasulullah. Dan yang kita tekankan utama dan pertama adalah tauhid. Udhulu fisil mikafan, dan pertamanya dan utamanya adalah tauhid. Para Rasul dari sejak Nabi Adam, itu Nabi Nuh pertama kali seorang Rasul, semuanya mendakwahkan kembali kepada Islam, yaitu tauhid. Walaqad ba'atna li kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut tughut. Tidaklah saya utus seorang utusan kepada satu umat melainkan semua mengajak hendaklah mereka menyembah Allah dan mengingkari tauhid. Dan disebutkan oleh Imam Ibn Abbas, Pak, seluruh kalimat ibadah di dalam Islam, di dalam Quran, maaf, itu maknanya adalah at-tauhid. Antum lihat Mu'ad bin Jabal ketika diutus Rasulullah ke Yaman, apa pesan Rasulullah pertama kali? Faltakun awwala ma tad'una ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Hendaknya yang pertama kali kamu ajakkan kepada orang-orang itu adalah la ilaha illallah. Bagaimana tidak kalau orang itu baik tauhidnya, Mas? Lihat, saya tanya sama antum semua, kenapa antum kesini ngaji? Pasti jawabannya untuk cari pahala. Ngapain antum kesini gak dikasih apa-apa? Udah kadang keluarin duit, tenaga, apalagi puasa, capek. Tapi antum berangkat karena saya ingin cari fadilah, ta'lim, majlis zikir. Kenapa itu antum cari? Karena saya ingin mendapatkan pahala surga. Surga berarti itu. Contohnya untuk puasa sekarang, kenapa Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu? Aqidah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna lillahi 99 isman man ahsaha dakhala al-jannah. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Siapa yang menghitung masuk surga? Menghitung yang dimaksudkan oleh para ulama, dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Al-Asma wa Sifat, dan juga diulas lagi oleh Syekh Abdurrahman Al-Fa'di, dan dijabarkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalal Utsaimin. Maksudnya menjadikan, menggunakan nama dan sifat Allah untuk tawassul dalam doa dan zikir. Dan yang selanjutnya menjalankan konsekuensi di dalam hidup, beri kehidupan, dan di dalam ibadah. Pak, kalau antum sekarang jalankan kehidupan dengan nama-nama dan sifat Allah, jangankan 99, 3 aja masuk surga. Kalau antum paham Allah Maha Melihat, mungkin gak antum maksiat dilihat Allah? Antum sekarang ini paham Allah Maha Mendengar, mungkin gak kita ghibah, namimah, atau mungkin dusta, sementara suara kita dilihat oleh Allah? Lihat, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Makanya ketika ada seorang pemuda yang datang kepada Ibrahim Azhab untuk diberi nasihat agar jera dari maksiat, wahai anak muda, kalau kamu ingin maksiat jangan makan rezekinya Allah. Dipahamkan bahwa Allah itu ar-razzaq, tidak ada. Kalau kamu tetap maksiat, menghindar dari rezeki Allah juga tidak bisa. Kalau kamu ingin maksiat, jangan nginjek buminya Allah. Dipahamkan Rabbil Alamin, bukankah akidah? Tertanamnya akidah membuat orang itu cera berbuat maksiat. Mereka akan hati-hati dalam hidup, beda sekarang ini akidah kromos. Makanya orang itu kalau sudah berani syirik, mas, dosa yang kubur dia aja tidak berani, apalagi yang di bawah syirik. Dan enteng. Makanya Malik gina, gampang. Kalau enggak, enggak ada kesempatan aja. Jika ada bernamik, orang jahat bukan karena niat, karena ada kesempatan, waspadalah. Itu aja. Yang lain, tinggal menunggu. Syirik aja berani kok, apalagi di bawah syirik. Gitu. Kalau gak berani itu gak tahu kan, nampung kan, udah kandung syirik. Jadi rasaniat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau memang seperti itu, maka tidak ada yang bisa mengembalikan semua ke dalam Islam, kecuali ad-du'a. Dan ad-da'wah yang pertama kali adalah tauhid asmaul tadi faedahnya. Sampai yang ketiganya, terus wahai Ibrahim, kalau kamu sekarang meninggalkan rezeki dari Allah tidak bisa, nginjek bumi menghindar tidak bisa. Kalau kamu ingin maksiat, cari tempat yang tidak dilihat oleh Allah. Tauhid. Kemudian setelah itu ajaran-ajaran yang lainnya, karena kita tidak mengenal parsialisme di dalam Islam, apalagi hanya sekedar ambil comot-comot sana sini agama ditinggal dan dipakai sesuai dengan kesukaan hati, itu namanya beragama ala prasmanan tidak. Bahkan kita ambil, bahkan wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Hadirin sekalian, kalau kita ceritakan dakwahnya Rasulullah itu, ya, mendakwahi orang-orang musyrik, tadi saya sebutkan berapa banyak orang-orang musyrik yang masuk Islam. Yahudi ada Abdullah bin Salam, Nasrani ada Adi bin Hatim, bahkan pendeta Najran yang ada adu argumen akhirnya ditantang Rasulullah adu mubahala, itu juga proses dakwahnya Rasulullah SAW. Bahkan mendakwai orang-orang munafik seperti level-level Abdullah ibn Ubay bin Sa'd, Abdullah bin Salul, dan juga mendakwai Majusi, mendakwai kerabatnya ketika awal-awal dikumpulkan di Safa, yaitu suatu bukit kecil, termasuk Abu Lahab, akhirnya marah-marah. Tabban laka ya Muhammad alihada jama'atana, celaka kamu Muhammad, apa untuk ini yang kamu kumpulkan semua keluargamu. Akhirnya turun firman Allah, tabbat laka, tabbat yada abi lahabi wa tabba. Bahkan Rasulullah mengirim surat ke raja-raja, berarti level pimpinan raja didakwai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW juga mendakwai perempuan, bahkan mengkhususkan majlis khusus untuk perempuan. Bahkan ketika id pun menyiapkan khutbah khusus untuk perempuan. Rasulullah juga mendakwai para pemuda kalangan Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar. Bahkan antum juga kenal wasiatnya Rasulullah kepada Abdullah ibn Abbas. Ya gulam wa'allimuka bi kalimatin ihfadillaha yahfadu da'wah. Dakwah kepada anak kecil, masya Allah. Bagaimana anak kecil tetap juga didakwai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti kepada Umar, adiknya Anas bin Malik, sambil dihibur, ya karena bawa burung namanya Nugair, kemana-mana dia itu punya burung. Nah, ketika ketemu Rasulullah, burungnya tidak dibawa. Wah, ya Umar, aina Nugair? Wahai Umar, mana Nugair? Maksudnya burung yang diberi nama itu. Ya, maka menamai hewan-hewan itu tidak ada masalah. Atau kucing namai dino, ya, kucing dino. Tapi kalau melihara anjing, tidak ada dalil. Melihara apa? Yang sohaya melihara apa? Melihara jatuh biatu sama mamanya. Jadi, itu tidak ada. Melihara lohan, melihara apa? Kata Rasulullah SAW di dalam hadisnya yang sahih, bahwa al al-qa'im bi amril harmalati wal masakin kal mujahid fi fi sabilillah. Orang yang mengurusi urusan janda dan fakir miskin itu seperti jihad di jalan Allah, insyaallah. Tapi niatnya ikhlas tentu. Dakwah. Dakwah orang sakit didatangi Yahudi, anak bekas pembantunya Rasulullah sakit didakwahi. Subhanallah. Inilah Rasulullah yang tidak pernah kenal capek, pantang menyerah. Bahkan pada saat awal-awal dakwah nawarkan aduhai kalau seandainya di antara kaum ini ada yang bisa membawa saya untuk memberikan kesempatan saya ke tengah kaum mereka untuk berdakwah. Sampai pengin Rasulullah itu ada yang bawa ke kampungnya, ya. Oleh karena itu di sini dakwah itu kadang nyerang, kadang sekarang nunggu, tapi aslinya al-ilmu yukta wala yakti. Ilmu itu yukta didatangi, wala yakti tidak datang. Dan sekarang aja didatangi enggak datang. Sampai orang fakir, pedagang, orang-orang yang sekarang kena musibah didakwahi oleh Rasulullah, bahkan ke kalangan Badui. Itu aku lihat pada saat ke tempat Qa'im itu orang-orang Badui semua didakwahi oleh Rasulullah. Nah, dakwah itu bisa dengan qaul, ucapan, bisa juga dengan ucapan dibarengi dengan tindakan. Dakwah juga bisa berbentuk action, tindakan. Antum mencontohkan masjid bersih, indah, asri, masya Allah, ta'lim bagus, gak bikin macet, dakwah. Sekarang ini antum rumah kelihatan bagus, indah, dakwah, karena kau bersih. Siapa yang mengatakan bersih bukan bagian dari Islam? Maka sekarang saya tanya, bagaimana dengan hadisnya Rasulullah, "Uridat 'alayya ujur ummati yawm al-qiyamah hatta al-qudatu tukhrijuha min al-masjid." Pahala umatku nanti akan ditambahkan oleh Allah seluruhnya sampai qudat itu rikil, apa ya, kotoran dari ketek kucing itu mencin yang dikeluarkan dari mencin. Dikeluarkan dari mencin, apalagi gede itu. Makanya kalau tidur boleh, tapi jangan bau-bauin. Orang malah sholat pas sujud, masya Allah, nemu itu, subhanallah, itu langsung bisa lima tertidur. Alhamdulillah. Jangan motor ya, boleh, tapi jangan motor. Karena main masjid itu kadang-kadang kalah sama kuburan. Kuburan itu wangi, apalagi hari-hari ini. Masjid apa? Apalagi Jumat, tempat lombanya orang ngantuk. Kalau lihat warna-warni ngantuk, untuk lihat di sholat Jumat itu sudah mantap. Ada yang baru mulai mukaddimah sudah tidur, wah itu naik kayak khotib tidur. Bapak ini masjid itu apa sholat Jumat? Coba kalau mantapnya dia Imam Syafi'i, jumlahnya pas 40 bahkan kurang, ngantuk 4, itu mantapnya nggak sholat. Giliran tidur lupa mantapnya, jadi dipakai mantap itu. Kalau sama bapak, itu tidak ada matanya. Oke. Baik. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, dakwah bisa dengan harta, dakwah bisa dengan risalah, apalagi sekarang untuk sarana dakwah itu banyak sekali. Antum bisa lewat SMS, lewat BBM. Apa BBM? Itu, ya, antum singkat sendiri. Antum bisa lewat surat, lewat internet, lewat radio, lewat TV. Bahkan ada yang kalian sekarang ini 1001 jalan menuju dakwah. Subhanallah. Beda zaman Rasulullah, antum sekarang ini pas Ramadan. Antum bawa, ya gak usah jauh-jauh, satu rim saudara tentang keutamaan puasa. Berdiri aja di lampu merah. Nanti orang-orang bangun. Masa bangun. Masa dibaca insya Allah. Di rumah sakit antum bagi pengorbanan. Buletin. Insya Allah dibaca. Karena rata-rata orang-orang sakit itu bengok. Tidak ada kerjaan. Orang sobek jadi baca. Itu. Apa itu izinnya gak peduli. Itu. Ternyata izinnya macam-macam. Dibaca. Nah jika gak ada kebaca. Apalagi buletin. Ada tidur. Ada makan. Tentang masalah tauhid. Dibaca. Rumah-rumah sakit. Syukur-syukur kita manage. Ya. Kita bikin rak-rak kecil. Kita tempatkan di tempat-tempat orang-orang banyak. Nunggu. Sudah berdatang. Ditulis, tidak apa lagi ditulis. Silahkan ambil. Gratis. Bahwa orang kita kan sebenarnya gratis. Nah itu. Diambil. Subhanallah ini dakwah. Ya. Intinya, bahkan ada sekalian pernah terjadi di Amerika, ada orang beli di jalan protokol satu iklan. Dibeli dalam waktu seminggu. Ditulis. Barang siapa yang ingin kenal Islam, hubungi nomor telepon ini. Gede. Itu kurang lebih hanya seminggu. 3.000 orang telepon nanya tentang Islam itu apa. Dakwah. Bahkan di sini anak-anak remaja kita bikin kemah dakwah. Kita bikin jalan-jalan wisata dakwah. Islam ilmiah dakwah. Jadi ada yang sekalian dakwah itu bukan hanya mimbar bebas, mimbar khutbah, dan ceramah. Bahkan dakwah itu rumah. Ini pemahaman tentang dakwah. Bahkan kita bisa masuk ke penjara untuk berdakwah, tapi bukan di penjara untuk dakwah. Ya, nengok orang penjara, bahkan orang-orang sakit kalau antum kelilingin mas. Ya, minimal antum nasihatin pak, sabar ya pak. Insya Allah penyakit ini datang dari Allah takdir. Kan Muslim pendeta aja itu rajin sampai ada orang mati murtad karena dakwah mereka. Lalu kok sekarang enggak kesit di perusahaan kita ini sekarang bisa berdakwah, apalagi level manajemen dia itu manager, GM, direktur. Ini kesempatan untuk dakwah kepada anak buahnya. Kadang-kadang kita itu kurang memanfaatkan satu kesempatan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, ni'matani mawdu'un fihima katsirun minannas, as-sihhatu wal farah. Bahkan Rasulullah SAW mendakwai orang itu sampai di pasar-pasar, Pak. Didatangi mereka. Ya. Ini semuanya proses dakwah di jalan. Coba lihat Rasulullah pesan kepada sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, janganlah kalian duduk-duduk di jalan seperti ini. Berarti Rasulullah itu dakwah di jalan. Sampai sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kita mau gak mau harus duduk-duduk seperti ini. Tapi kalau kamu terpaksa duduk seperti ini, a'tu at-tariq haqqahu, berikan jalan haknya. Wa ma haqquhu, ya Rasulullah, apa haknya? Kata Rasulullah, apa yang pertama? Kaful adha, menyingkirkan penghalang, waghdul basar, dan menundukkan pandangan, wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, wa raddus salam, menjawab salam. Empat haknya jalan. Berarti Rasulullah sampai di jalanan dakwah. Itu. Sampai di kuburan aja dakwah. Antum kan pernah banyak mendapatkan hadis yang itu disampaikan oleh Rasulullah di mana? Di kuburan, termasuk hadis tentang azab kubur. Termasuk Rasulullah mengatakan, "Mamiku min ahadin illa wa qad yuktab maq'aduhu min an-nar aw min al-jannah." Tidaklah di antara kalian melainkan telah ditulis surga nerakanya. Afala nattakilu ya Rasulullah? Apakah kita mengandalkan itu catatan la i'malu kullun muyassarun lima khuliqa lahu, berbuatlah karena masing-masing akan disesuaikan dengan usahanya. Sehingga Rasulullah membacakan fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wa staghna wa kadzdzaba bil husna fa sanuyassiruhu lil usra. Itu disampaikan di mana, Pak? Di kuburan. Apalagi alhamdulillah perusahaan-perusahaan sekarang terbuka, atau minimal door to door, minimal apa person per person, setiap kita ngaji setiap kismis kemit sore, sekarang tidak ada ya. Tidak, Allah di asal ada kajian ini. Tidak, Allah. Kasih sebarang, kasih satu bulan bulan nanti. Ambil aja di masjid-masjid yang sudah di bebas ambil yang bagus. Kasih ya, satu bulan ini. Tidak mau baca. Kalau tidak mau baca, dibacain. Gitu. Ya, insya Allah. Ini tentang masalah dakwah. Bahkan ketekunan seorang Nabi. Nabi Nuh alaihi salam. Lihat ya ikhwan. Inna arsalna Nuhan ila qawmihi an-aghir qawman. Gimana? Inna arsalna Nuhan ila qawmihi an-aghir qawman. Hendaknya inni lakum nadhirun mubin. Terus an'budullaha wattaquhu wa'atiyun. Sampai akhirnya dalam kondisi mentok beliau mengadu sama Allah. Qala nuhu rabbi la tadir ala al-ardi minal kafirina dayyaran. إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. Bukan hanya dakwah sampai memotivasi sifat. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ Assalamualaikum minrarah. Karena watak manusia dunia tidak bisa dilepas, istighfar dikait-kaitkan dengan dunia. Kaumku, kalau kamu baca istighfar, insyaAllah rezeki kamu lancar. Tapi tetap 950 tahun hanya nemu 80 orang. Tapi mudah-mudahan Allah yang ambil nungguin kawan 80, 950 tahun belum mungkin mas. Alhamdulillah aku dikasih oleh Allah kesempatan dakwah. Ini Nabi Nuh alaihi. Begitu juga Nabi Yunus, begitu juga Nabi Hud, Nabi Saleh dan seluruh para nabi terkenal dengan kesabaran, wabil khusus mereka yang terdepan di dalam ulul azmi minar rusul. Nomor 1, nomor 1 Nabi Nuh alaihissalam. Nomor 2 Nabi Musa alaihissalam. Nomor 3 Nabi Ibrahim alaihissalam. Nomor 4 Nabi Isa alaihissalam. Nomor 5 Nabi Muhammad alaihissalam. Sampai beliau ketika ditanya, ya Rasulullah, ayyun nasi ashadda bala'an manusia mana yang paling berat cobanya? Beliau mengatakan al-anbiya summa al-amsal fal-amsal, para nabi dan sepadan para nabi. Summa yukdar rajunu ala qadri dinihi, kemudian orang diuji sesuai dengan kadar agama. Jadi ini sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi amalan yang begitu besar, usaha yang begitu bagus, profesi yang begitu mulia, yaitu dakwah, kalau kita tidak hati-hati, terutama tidak ikhlas. Nah, inilah pentingnya membahas ikhlas. Keberapa? Kayaknya sudah habis ya. Diterusin ya. Terus, benar nih, yang benar, silahkan diminum lah. Alhamdulillah. Ikhlas wa ma adraka ma ikhlas. Sebelum kita sekarang memasuki lingkaran dakwah yang begitu mulia, tugas yang utama wadhifatul rasul wal anbiya, yaitu profesi para rasul, para nabi, yaitu dakwah. Maka yang harus kita perhatikan utama pertama adalah dua, ikhlas dan benar. Dakwah kita harus ikhlas dan dakwah kita harus benar. Kenapa? Karena itu syarat. Makanya para ulama ketika menafsiri firman Allah, Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala, katanya mudan bi'iyat aswaruha wa akhlasuha, yang paling benar dan paling ikhlas. Paling benar, paling ikhlas. Benar toh, enggak ikhlas juga enggak diterima oleh Allah. Ikhlas toh, tapi enggak benar juga enggak diterima oleh Allah. InsyaAllah masalah benarnya dakwah kita tidak akan sorotin. Yang kita sorotin utama dan pertama adalah ikhlas. Namun, sebelum kita masuk ke sana, penyakit godaan setan. Orang itu kalau sudah ikhlas, biasanya dicepol dindingnya oleh setan lewat benernya. Hal yang penting ikhlas. Gak peduli benernya. Tapi orang itu kalau sudah bener, gak peduli ikhlas. Gak terasa. Tapi yang penting bener. Ini kan sohek, dalamnya ini. Tapi ada ikhlas ya. Tapi orang itu kalau sudah ikhlas, dicepol benernya. Kalau sudah bener, dicepol ikhlas. Hati-hatilah. Karena iblis sudah sumpah. Ya. Laqawiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Aku akan sesatkan semua mereka itu kecuali hambamu yang mukhlas, yaitu orang yang sudah diberikan oleh Allah karunia ikhlas. Dan ikhlas itu merupakan perkara yang paling berat. Ikhlas itu paling berat. Makanya sampai para ulama mengatakan berapa banyak amalan yang kecil jadi besar karena benar niatnya, dan berapa banyak amalan itu besar jadi kecil bahkan renyah karena rusak keikhlasannya. Inilah yang dikatakan oleh Allah. Ya, di dalam Al-Qur'an, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Mereka datang kepada kami dengan suatu amalan yang banyak, saya jadikan seperti debu berhamburan, alias sia-sia. Mungkin tidak benar atau tidak ikhlas. Maka Allah menganjurkan kepada kita, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang ingin ketemu Allah dengan pertemuan yang baik, hendaklah amal soleh dan jangan menyekutukan dengan Allah. Dengan siapapun, dengan apapun, kaum manusia, malaikat, nabi, termasuk apapun yang ada di muka bumi ini, tidak patut untuk kita sejajarkan dengan Allah. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Makanya Allah di dalam hadis qudsi mengatakan, man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i taraktuhu wa syirkahu. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang di dalam amal itu mengandung unsur syirik, aku tinggalkan dia dan syiriknya. Artinya Allah tidak pedulikan. Makanya waspadai. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setan mendatangi manusia lewat berbagai macam arah. Kalau dia tidak bisa dirusak, jihadnya dirusak sedekahnya. Kalau tidak bisa dirusak, sedekah infak zakatnya dirusak lewat dakwahnya. Kalau tidak, dirusak lewat sholatnya. Kalau tidak, dirusak lewat hajinya. Kalau tidak, dirusak lewat subhanallah. Hampir semua pintu tidak ada yang dilewatkan oleh syaitan. Makanya inna syaitana yahduru ahadukum inda kulli syai'in min sya'nihi, Rasulullah mengatakan, inna syaitana yahduru ahadukum inda kulli syai'in min sya'nihi. Syaitan itu hadir ke tengah kalian dalam seluruh urusannya. Seluruh urusannya. Tidak ada yang tidak digoda oleh syaitan. Makan aja direcokin syaitan. makan tangan kiri berdiri setan. Ya, apa yang sekarang ini sekecil apapun sampai buang hajat didatangi oleh syaitan. Tidur aja didatangi. Makanya kata Rasulullah SAW ketika dilapori oleh orang, ya Rasulullah, ada orang yang tidur aja tak sholat subuh. Dzaka rajul bana syaitan ma'ana uluni, itu orang telinganya dikunci oleh syaitan. Ini orang yang menjadikan telinganya toilet untuk iblis. Itu. Kalau ada orang yang tidur nggak mampu, toiletnya iblis. Apa ini? Telinga kita yang begitu indah hanya dijadikan tangkringan toilet syaitan. Rugi. Makanya bangun. Sehingga jangan kalian sampai Rasulullah mengatakan ketika orang tidur, syaitan itu meletakkan tali di tengkuknya tiga, semuanya bunyi. Nuk, padahal itu, tawilu, tidur, malam itu baik, panjang. Fa'idha ma'amah zakarullah, ketika dia bangun zikir kepada Allah, in halat uqdatun, lepas satu ikatan. Wa'idha tawadda'a, in halat uqdatun, ketika wudhu, lepas satu ikatan. Wa'idha sholat fi jama'atin, ketika sholat lepas semua ikatan. Fa'atbaha nasyidun tajiban nafsi, pagi-pagi dalam keadaan semangat dan baik jiwa. Tapi kalau tidak, itu. Orang sudah dijadikan nakringan sinan, mana mungkin sih mas? Hebat, gak mungkin. Jika demikian, antum lihat. Ikhlas menyelamatkan banyak hal. Nabi Yusuf selamat dari jeratan syahwat karena keikhlasan. Anak muda pula yang telah diterancam bunuh oleh seorang raja selamat karena berkat ikhlasnya. Ini ceritanya kalau kita ceritakan panjang tuh mas. Seorang pemuda yang harus belajar ke tukang sihir apa pendeta, akhirnya dicegat oleh suatu hewan yang sangat aneh di suatu perjalanannya. Akhirnya dia, orang-orang pada gak bisa lewat dan ketakutan dengan hewan tersebut. Akhirnya dia ambil kerikil, gak besar, batu kecil, dia tes, ya Allah, kalau memang perkara pendeta itu lebih baik daripada tukang sihir, bunuhlah dengan lemparan saya. Dilempar pun mati. Nah, dia semakin mantap dengan ajaran lebih baik. Itu ikhlas. Sampai orang yang sekarang selamat dari gua, tiga terjepit, karena dia mampir kemalaman, akhirnya nemu cuma gua. Pagi-pagi subhanallah, mulut gua tertutup, batu besar gak bisa keluar. Dia tawassul berdoa kepada Allah karena keikhlasan. Anda melihat lagi ya Irwan, orang yang di dalam riwayat Muslim ini, ada orang yang melihat subhanallah, pendung bunyi, abki hadi kata bulan, siramlah sawahnya di bulan, siramlah sawahnya di bulan. Akhirnya hujan itu turun, anehnya lokal cuma di sawah kok itu. Orang tersebut datangin kejar, ternyata setelah ditanyakan, wahai Tuhan, namamu siapa? Kenapa kamu nanya nama saya? Karena namamu kamu tadi disebut persis yang kamu sampaikan. Nama kamu. Kenapa wahai Tuhan? Ternyata dia mengatakan apa? Tidaklah saya menanam satu tanaman. Setelah berhasil, sepertiga untuk saya berikan nafkah ke keluarga saya, sepertiga saya balikkan ke sawah saya, sepertiga saya infakkan. Subhanallah. Dan ikhlas. Ikhlas. Makanya antum kalau punya gaji, bikin seperti itu, anda jamin. InsyaAllah, Allah yang jamin. Sepertiga kasih keluarga, sepertiga operasional, sepertiga infak. Ayo, berani kan? Lalu gak ada yang ngomong. Paling pedang pasti murah yang keluar. Dari kota pedang murahnya. Itu yang paling favorit, uang yang sering masuk ke kota masjid. Gambar pedang pasti murah. Paling soal. Yang penting ikhlasnya. Tapi jangan segitu terus. Masjid butuh dana, dakwah butuh dana. Makanya kalau bisa itu cabut duit yang paling gede dari dompet. Kalau memang belum bisa langsung, ya latihan. Jadi pas pakai Astra bawa yang gede 5.000, kabur alhamdulillah lolos. Terima kasih Salafi. Makanya nanti saya akan tulis peran Imam Bonjol dalam meluruskan Islam di Indonesia. Dawah, insyaAllah. Karena dia bikin target. Ternyata Imam Bonjol itu membawa dakwah salafiyah cuma ditutup banyak ahli sejarah Wahabi. Terus saya kumpulkan banyak buku-buku semua Wahabi mafhumnya Hambali. Nanti nanti kita coba tulis versi yang benar. Jadi, insya Allah penerbitnya pun namanya penerbit Imam Bonjol. Penerbit Imam Bonjol. Insya Allah dengan kita luruskan orang tidak salah. Selama ini teman-teman, pokoknya kalau untuk baca Imam Bonjol udah gak enak aja teman-teman. Padahal pahlawan untuk lihat jenggotnya banyak. Gak ada pahlawan yang pakai sumpah lengkap itu kecuali Imam Bonjol. Cuma nyampe Jawa dikasih keris sama orang Jawa. Itu padahal orang Padang itu gak kenal itu namanya keris-keris. Tiga baru orang Jawa Imam Bonjol pakai pedang, katanya gandengannya di Ponegoro. Bener. Jadi itu Salafi mosok pedang, lagi keris lagi. Mana ada kalau penyimpan keris? Jadi kalian, inilah masalah dakwah, masalah ikhlas dalam berdakwah. Nah, keikhlasan itu dituntut di dalam banyak hal. Di antaranya kita dibutuhkan ikhlas di dalam tauhid. Tauhid ini bahkan menuntut kita untuk ikhlas. Ikhlas di dalam niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Ikhlas di dalam sholat. Jelas. Ikhlas di dalam sujud. Ikhlas di dalam qiyam Ramadan. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban jihad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ikhlas di dalam puasa. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ikhlas di dalam mencari Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Semua butuh ikhlas. Sampai masjid, ya ikhwan antum ya, tujuh orang yang diberikan naungan oleh Allah di masa nanti tidak naungan. Kenapa? Setelah merealisasikan ikhlas. Kita urut aja nomor satu. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Tujuh orang yang diberikan naungan oleh Allah di masa nanti tidak ada naungan. Yang pertama, imamun adilun. Setelah apa? Ikhlas di dalam mengabdikan diri untuk Allah dalam rangka untuk menjaga agama dan kemaslahatan umat. Itu tugas khalifah. Menjaga agama sama kemaslahatan umat. Makanya kalau yang dirusik cuma umat ekonomi cok, ini ibarat duit, cuma sebelah cok ngebleng gak laku. Harusnya dua. Umat diurusin, agama diurusin, soalnya mundur, nggak ada masalah, maju lah ada masalah. Makanya dengan sekalian wabil dini wal mulku yamku, dengan agama kekuasaan itu akan awet, dan agama dengan kekuasaan juga akan kuat. Tapi kalau di sini bisa repot juga, ya. Yang kedua, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Tiap hari datang ke masjid, itu ikhlas. Antum kalau enggak ikhlas dikasih apa, Pak? Mundar mandir ke masjid 5 kali sehari. Apa? Ada orang. Apa yang ke masjid? Kumpuk. Paling diminta sumbangan. Pulang sandal hilang. Nah itu. Nah, boleh. Tapi berkeikhlasan, yang ketiga, sabun nasabi ibadatillah, pemuda yang tumbuh besar beribadah karena Allah, ikhlas. Yang ketiga, subhanallah, rajulun za'adhu, yang keempat ya, rajulun za'adhu imra'at al-zatu mansibin wa jamalin, faqala inni akhafu Allah. Orang yang diajak serong, orang yang cantik lagi punya kedudukan, rupawan dan hartawan, dia bisa mengatakan inni akhafu Allah. Kalau enggak ikhlas.